sekian lama. Ku dirantau orang, ingin ku cepat pulang ke kampung halaman. daunnya tumbuh di balai mata kekasihku yang tercinta jadi milik orang. Bye.